Halaqah yang ke-22, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, fadalilu syamsi wal qamari, dan dalil bahwasanya di zaman Nabi SAW ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah SWT, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi SAW ada yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah yang artinya, dan di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT adalah al-lailu wan naharu wasyams wal qamar, malam dan siang dan matahari dan juga bulan. Ini adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT yang menjadikan malam, yang menjadikan siang. Tidak ada yang menjadikan itu semua kecuali Allah SWT. Tidak ada selain Allah yang bisa merubah malam menjadi siang atau merubah siang menjadi malam. Wasyams wal qamar, demikian pula termasuk matahari dan juga bulan. Ini adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga bulan. Karena matahari dan bulan adalah termasuk makhluk dan dia adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mengatakan, la tasjudu. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga bulan. Larangan Allah supaya manusia jangan bersujud kepada matahari dan bulan menunjukkan bahwasanya pada saat itu ada di antara orang-orang musyrikin yang menyembah matahari dan juga bulan. Oleh karena itu Allah SWT melarang, mengatakan la tasjudu, janganlah kalian bersujud, menunjukkan bahwasanya pada saat itu ada di antara manusia yang ada di zaman Nabi SAW yang menyembah kepada matahari dan juga menyembah kepada bulan. Dan di dalam Al-Quran beberapa kisah yang menunjukkan memang bahwasanya di sana ada sebagian manusia yang menyembah matahari dan juga bulan, seperti Ratu Saba yang didakwai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di zaman sekarang masih ada orang yang menyembah matahari, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau diutus bukan hanya memerangi orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung, tapi beliau juga diutus untuk memerangi semua orang-orang musyrikin dengan berbagai jenis peribadatan mereka, termasuk di antaranya yang menyembah matahari maupun bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hendaklah kalian bersujud kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua kalau kalian benar-benar beribadah dan menyembah kepada Allah SWT. Setelah Allah SWT melarang bersujud kepada matahari dan bulan, bagaimanapun dia memberikan manfaat bagi manusia, bagaimanapun besarnya di mata manusia, kemudian Allah menyuruh kita untuk bersujud kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan dan semua makhluk. Yang menciptakan makhluk-makhluk tersebutlah yang berhak untuk disembah. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi SAW ada orang-orang musyrikin yang menyembah para malaikat. Apa dalilnya? Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala adalah firman Allah SWT yang artinya, dan pada hari ketika Allah SWT mengumpulkan mereka semua, yaitu di padang mahsyar, dikumpulkan manusia dari awal sampai akhir, dikumpulkan para jin dari awal sampai akhir, dan dikumpulkan para malaikat, bahkan dikumpulkan hewan-hewan. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari di mana Allah SWT akan mengumpulkan mereka semua. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, di sana ada manusia, baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ada jin, dan di sana ada malaikat. Maka Allah berkata kepada para malaikat, apa yang Allah katakan kepada mereka? Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka dahulu menyembah kalian? Allah berkata kepada para malaikat, yang sebagian manusia telah menyembah mereka. Maka Allah saat itu bertanya kepada para malaikat, apakah mereka dahulu menyembah kalian, wahai para malaikat? Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya memang di dunia ada di antara manusia yang menyembah kepada malaikat. Qalu, apa jawaban malaikat? Qalu, mereka menjawab, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah wali kami selain mereka. Balkanu ya'budunal jin. Bahkan mereka adalah menyembah para jin. Aktharuhum bihim mu'minun. Sebagian besar mereka beriman dengan jin-jin tersebut. Ayat ini menunjukkan kepada kita, ada di antara manusia yang menyembah kepada malaikat dan ada di antara mereka yang menyembah kepada jin. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.